السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. آيات berikutnya menyatakan قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. Katakan, apa yang kalian sembunyikan di dalam dada-dada kalian ataupun yang kalian tampakkan, semuanya Allah tahu. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan juga Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, thumma akhbara subhanahu wa ta'ala an sa'ati ilmihi. Kemudian dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang luasnya ilmu Allah. Lima fin nufusi khususan. Khususnya apa yang ada di dalam jiwa. Bisikan-bisikan hati. Apa yang terpendam di dalam dada, Allah Maha tahu. Maka Allah katakan, in tukhfu ma fi sudurikum, apa yang kalian sembunyikan di dalam dada-dada kalian, Allah tahu. Apalagi yang tampak. Walima fis samai wal ardi umuman. Dan Allah Maha mengetahui secara umum seluruh apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa'an kamali qudratihi. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang kesempurnaan takdirnya. An kamali qudratihi berkait dengan thumma akhbara atafun ala sa'ati ilmihi. Berarti seakan-akan dikatakan thumma akhbara an sa'ati ilmihi wa an kamali qudratihi. Itu maksudnya. Allah mengkhabarkan tentang luasnya ilmu Allah dan tentang kesempurnaan kekuasaannya. Fafihi irsyad. Maka di dalamnya ada irsyad, ada bimbingan. Ila tathhiril qulubi wastihdari ilmillahi kulla waqtin. Bimbingan kepada kita agar kita membersihkan hati, karena Allah lihat apa yang ada dalam hati. Allah mengetahui apa yang dibisikkan dalam dada. Hasad, dengki, apalagi dusta, segala macam apa yang disembunyikan dalam dada, Allah tahu. Berarti kita harus membersihkan apa yang ada dalam dada-dada kita. Wastihdari ilmillah, dan harus selalu merasa bahwa kita di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu waqt, setiap waktu. Kalau seseorang merasa diawasi oleh Allah dan merasa dilihat hatinya oleh Allah, fayastahi, akan malu. Al-abd min rabbihi, seorang hamba akan malu kepada Rabbnya. An yara qalbahu mahallan likulli fikrin radi, malu kalau hatinya jadi tempat segala macam kejelekan-kejelekan, pikiran-pikiran jelek. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hatinya dipenuhi dengan kejelekan-kejelekan, menjadi tempat sampah, tempat kotoran, pikiran-pikiran busuk, pikiran-pikiran jelek, khayalan-khayalan haram. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza tahdara ilmillah, kalau dia menghadirkan ilmu Allah dalam hatinya. Oh, Allah melihat apa yang dalam dadaku. Allah mengawasi apa yang ada dalam hatiku. Maka kalau dia seperti itu perasaannya, niscaya dia akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yusghil afkarahu fima yaqrubu ila Allah. Tentunya dia akan memenuhi atau menyibukkan hatinya dengan apa-apa yang mendekatkan diri kepada Allah, yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah. Apa diantaranya? Min tadabburi ayatin min kitabillah, seperti mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala, bertadabbur. Au sunnatin min ahadits Rasulillah, atau memikirkan, mempelajari apa yang ada dalam sunnah-sunnah Rasulullah, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hati kita bersih, berisi hafalan Quran, hafalan hadis, berisi tadabbur terhadap Quran, tadabbur terhadap hadis, berisi tafakkur terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Au tasawwur wa bahth fi ilmin yanfa'u, atau paling tidak diisi hatinya dengan tasawwurin wa bahtsin, dengan gambaran dan pembahasan ilmu yang bermanfaat. Maka dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena hatinya dipenuhi ilmu. Au tafakkur fi makhluqatillahi wa ni'amih, atau dipenuhi dengan tafakkur memikirkan makhluk-makhluknya dan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Au nushi au nushin li'ibadillah, atau memikirkan tentang bagaimana menasehati hamba-hamba Allah. Hatinya dipenuhi dengan rencana, apa yang akan saya katakan pada si fulan dan si alan agar dia mau kembali kepada sunnah. Apa yang harus saya tulis untuk mengingatkan kaum muslimin agar mereka kembali pada tauhid wa sunnah. apa yang harus kita sampaikan dalam kajian-kajian, dalam ceramah, dalam muhadharah, dalam nasihat, maka ini adalah perkara-perkara yang baik. Hatinya dipenuhi dengan ta'at, dengan ketaatan-ketaatan. Mempelajari Quran, mempelajari sunnah, menghafal Quran, menghafal sunnah, membahas ilmu-ilmu yang berfaedah, atau memikirkan makhluk-makhluknya, atau mensyukuri nikmat-nikmatnya, atau nushin li'ibadillah, atau nasihat terhadap para hamba. Wa fi dhimni ikhbarillah 'an 'ilmihi wa qudratihi al-ikhbar bima huwa lazim dhalik min al-mujazah 'ala al-a'mal. Terkandung di dalam pemberitaan Allah, pengkhabaran dari Allah tentang ilmunya, terkandung di dalamnya berita bahwa kalian akan dibalas. Berarti terkandung berita bima huwa lazimu dhalik, berita tentang apa yang merupakan konsekuensinya. Allah tahu apa konsekuensinya. Kalau Allah tahu, kalau Allah tahu, Allah akan hisab, Allah akan balas sesuai dengan amal perbuatannya. Yani al-mujazah, pembalasan-pembalasan, alal a'mal, atas segala amalan-amalan yang dikerjakan. Ini lazim, sesuatu yang otomatis. Kalau Allah berkata kepada kalian, Allah tahu amalan kalian, Allah tahu apa yang dibisikkan di hati kalian, apa maknanya? Maknanya berhati-hatilah, Allah akan hitung semuanya, yang baiknya dan yang jeleknya, dan Allah akan berikan balasan-balasan sesuai dengan hitungannya. Baik, berarti maknanya ancaman berita dia, bentuknya bentuk berita, bentuk ikhbar, tetapi terkandung di dalam ikhbar ancaman. Jangan main-main, jangan merasa tenang. Semua yang kalian kerjakan, semua yang kalian perbuat, semua yang kalian ucapkan di lidah kalian, dan semua apa yang kalian lakukan dengan hati-hati kalian, yang kalian sembunyikan di hati kalian, dendam, dengki, hasad, apalagi, semuanya ada hitungannya, ada balasannya, ada hisabnya. Wa mahallu dzalik yaumul qiyamah, dan tempatnya adalah pada hari kiamat. Fa huwa alladhi tuwaffa bihi an-nufus bi a'maliha, dan ini adalah apa yang setiap jiwa akan ditepati, akan ditunaikan pembalasannya secara wafi, wafa, tepat. Bi'a'maliha, dengan amalan-amalannya. Falihadha qal, oleh karena itu Allah katakan setelahnya, yawma tajidu kullu nafsim ma'amilat min khairin muhdara. Di hari ketika setiap jiwa mendapati semua amalan yang pernah dikerjakannya, hadir di hadapannya. Berkait dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menyatakan bahwa Allah tahu apa yang kalian kerjakan, Allah tahu apa yang kalian sembunyikan dalam dada-dada kalian. Di situ ada lazimul qaul. Lazimnya adalah konsekuensinya, berarti kalian ini tidak ada yang luput. Semua perbuatan kalian, perbuatan zahir kalian dan perbuatan yang ada dalam hati kalian, semuanya ada hisab. Oleh karena itu, ayat berikutnya berkata, nanti di hari setiap orang akan mendapati amalannya hadir di hadapannya. Catatan amalannya, perbuatan-perbuatannya hadir di hadapannya. Ay kamilan, mutawaffiran, lam yanqus mithqala dzarrah. Yani akan hadir lengkap, sempurna. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Sebiji darah pun, seatom pun, enggak ada yang luput. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal dengan amalan baik, sebiji darah pun akan melihatnya. Dan siapa yang beramal sebiji darah kejelekan juga akan melihatnya. Di sini maknanya melihatnya. Kenapa disebutnya yarah? Yarahu bukan siapa yang beramal sekecil apapun akan dibalas. Setiap kebaikan akan dibalas, setiap kejelekan akan dibalas, sekecil apapun. Tidak, Allah tidak mengatakan seperti itu. Tapi mengatakan siapa yang beramal dengan amalan sekecil bididarah pun kejelekan akan melihatnya. Dan siapa yang beramal kebaikan sebididarah pun akan melihatnya. Dan itu sudah cukup. Sudah cukup apa? Sudah cukup menakutkan. Sudah cukup menakutkan. Ketika melihat amalan-amalan baiknya di hadapannya, hatinya gembira, berbunga-bunga, tenteram. Masya Allah, amalan baikku. Tetapi kalau sebaliknya, yang dilihat amalan-amalan jeleknya sudah cukup sebagai azab sebelum azab. Sudah cukup sebagai azab sebelum datangnya azab. Yani dia sudah tersiksa, dia sudah takut, dia sudah gelisah, dia sudah sempit dada ketika itu. Ya laita bainana wa bainahu amadan ba'ida. Duhai kiranya antara aku dengan dia masafah ba'idah jiddan. Kalau bisa terpisah sejauh-jauhnya. Itu satu. Yang kedua, karena amalan baik akan dibalas oleh Allah pasti. Tetapi amalan jelek tahtal masyiah. Di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu bizunubihi wa huwa ghairu zalim wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki, Allah adab dia dengan dosa-dosanya dan Allah tidak zalim, Allah maha adil. Dan kalau Allah berkehendak, Allah maafkan, Allah ampuni. Berarti belum tentu dibalas. Iya, belum tentu. Kecuali yang sudah Allah katakan tidak akan diampuni seperti syirik dan kekafiran-kekafiran. La yaghfiru ayyushraka bihi. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik abadan. Artinya yang mati belum taubat tidak akan diampuni. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Sehingga tidak berkata setiap orang yang beramal kejelekan pasti akan dibalas. Bukan. Setiap orang yang beramal kejelekan pasti akan melihatnya yaumul qiyamah. Walaupun sebiji darah, ada catatannya. Ini perbuatan kamu, di rumah kamu, di kamarmu, di tempat tidurmu, sendiri. Enggak ada satu makhluk pun yang melihatnya. Ini. Mulai gelisah dia. Ketakutan. Sebagaimana apa yang Allah kabarkan tentang kaum mujrimin. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Mereka berkata, para mujrimun, ma li hadzal kitab, apa kitab ini? Kok tidak terlewat satu pun, tidak yang besar, tidak yang kecil. Semuanya ada di dalamnya. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا. Dan mereka mendapati apa yang mereka kerjakan semuanya hadir di hadapannya dalam catatan tersebut. Ini semakna dengan ayat tadi. يوم تجد كل نفس. Akan didapati bagi setiap orang apa yang dia kerjakan. Ma amilat min khairin muhbara. Wa ma amilat min su'in. Apa yang dikerjakan dari kebaikan, apa yang dikerjakan dari kejelekan, akan didapati. Ayat tadi juga menyatakan, wajadu ma amilu hadira. Hadir di hadapannya. Ayat yang tadi juga berkata, yarah akan melihatnya. Hadir akan melihatnya, hadir akan melihatnya. Sebab, kalau masalah adab, Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki ketentuan dan keputusan. Apakah diazab sesuai dengan dosanya, atau dikurangi karena rahmatnya, atau dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ila akhirnya. Bagi orang-orang yang punya iman. Wa qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'd rahimahullah, adapun khair adalah ismun jami'un li kulli ma yuqrib aw yuqarrib ila Allah. Namanya khair adalah nama dari seluruh amal dan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari amalan saleh. Saghiraha wa kabiraha. Yang kecil maupun yang besar disebut khair. Adapun su wa ma amilat min su'in. Apa su? Wassu sebaliknya. Ismun jami' li kulli ma yuskhitu Allah. Nama dari seluruh apa yang membuat Allah murka, Allah marah, dari amalan-amalan jelek yang kecilnya maupun yang besarnya. Saghiriha wa kabiriha. Maka Allah katakan wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Setiap jiwa akan berharap antara dia dengan catatan tadi jauh, sejauh-jauhnya. Ay masafah ba'idah. Mengapa? Li'admi asafiha. Karena besarnya penyesalan. Karena besarnya penyesalan. Wa syiddati huzniha. Dan karena dahsyatnya kesedihan. Kalian pernah kecewa di dunia? Pernah sedih yang sangat di dunia? Maka sungguh demi Allah, demi Allah, demi Allah, penyesalan ketika itu, kesedihan ketika itu, karena engkau melihat catatan dosa lebih dahsyat dari semua kesedihan yang ada di dunia, lebih dahsyat dari semua kekecewaan yang kita pernah dapati di dunia. Tidak ada apa-apanya dunia ini. Falyahdharil abdu min a'malis su. Maka hendaklah seorang hamba menjauhi, menghindari perbuatan-perbuatan jelek yang akan membuat penyesalan yaumul qiyamah. Ketika melihat catatannya terkejut. Yang kayak gini dicatat. Ini kan kecil. Tidak ada apa-apanya. Cuma seperti ini. Enggak, jangan bilang cuma. Semuanya tercatat. Dan cukup menjadi suatu yang membuat sempit dadamu, kesedihan, kekecewaan, ketakutan, semua terkumpul dalam hatimu ketika melihat catatan dosa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. La budda an yahzan 'alayha ashadd al-huzni. Setiap orang mesti akan merasa sedih, merasa takut, merasa kecewa nanti ketika melihat catatan tersebut. Catatan jelek. Waliyatrukha waqtal imkan. Maka tinggalkanlah selagi mungkin. Di dunia masih mungkin. Yang sudah dikerjakan, bertaubatlah pada Allah. Yang akan datang jangan kerjakan. Masih bisa. Masih bisa memperbaiki. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan penuh berkah. Bulan yang dibuka pintu jannah. Ditutup pintu neraka. Bulan yang dibelenggu maradatus syayatin. Dibelenggu setan-setan yang jahat. Akan lebih mudah. Kalian beramal saleh, beristighfar, bertaubat, minta ampun. Dan memperbaiki amalannya menjadi lebih baik. Waqtal imkan. Di waktu memungkinkan. Jangan sampai engkau tidak memanfaatkan kesempatan ini di dunia. Kemudian kalian mati, kita mati. Dan kemudian kita menyesal. Ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Ini ungkapan penyesalan. Allah ceritakan. Nanti mereka-mereka yang tidak berhati-hati dari dosa akan menyesal. Ya hasrata ala ma farratu min jambillah. Duhai celakanya aku, duhai ruginya aku, atas apa-apa yang aku lalaikan dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tafriḍ, farraḍtu, dari kata tafriḍ maknanya melalaikan, mengabaikan, menggampangkan. Ternyata menyesal, ya hasrata 'ala ma farraḍtu. Demikian pula Allah kisahkan dalam ayat lain, yauma idzin yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasul law tusawwa bihimul ard. Pada hari itu orang-orang kafir dan yang bermaksiat kepada Rasul berangan-angan, law tusawwa bihimul ard, kalau kami ini diratakan saja dengan tanah, hilang, enggak masuk surga, enggak apa-apa, yang penting enggak masuk neraka. Ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku jadi tanah saja. Penyesalan yang tiada guna, penyesalan yang terlambat. Karena hari itu hari perhitungan, bukan hari amal. Hari beramal sekarang di dunia. Kita beramal, berupaya, beristighfar, minta ampun, memperbaiki, masih bisa. Tapi saat itu sudah tidak bisa. Yaumul hisab wala amal. Kamu bertaubat dengan menangis darah sekalipun tidak merubah hitungan hisab. Kamu meratap bagaimanapun juga, tidak ada lembaran catatan lagi ketika itu, selesai sudah. Catatannya sudah tertulis seluruhnya dan ini yang dihitung. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Jangan sampai menyesali yaumul qiyamah. Jangan sampai menggigit jarinya yaumul qiyamah. Yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Di hari ketika orang-orang zalim menggigit jarinya, menyesal dan berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, duhai celakanya aku, duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Menyesal yaumul qiyamah, menyesal karena tidak mengikuti jalan Rasul, dan menyesal pula kenapa sebabnya tidak mengikuti jalan Rasul, karena terbawa oleh teman duduknya, terbawa oleh teman bergaulnya, terbawa oleh teman kerjanya, terbawa oleh yang selalu bersamanya pagi dan sore, terbawa. Akhirnya menyesal yaumul qiyamah dengan dua penyesalan. Pertama, laitani takhattu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Itu penyesalan pertama. Kenapa dia mengikuti jalan bid'ah, jalan sesat, jalan kufur, jalan yang menyimpang. Yang kedua, mengapa aku mengambil si fulan sebagai temanku? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani, dia telah menyesatkan aku dari dzikra ini setelah tadinya datang kepadaku hidayah. Adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani, pada dzikra, peringatan-peringatan sudah datang kepadaku, tetapi adallani fulan, kenapa aku ambil si fulan sebagai temanku? Ini penyesalan yaumul qiyamah. Sekarang kita masih di dunia, masih bisa merubah teman-teman kita, masih bisa berganti, masih bisa berhati-hati, masih bisa kita memilih dan memilah bersama siapa kita berjalan, bersama siapa kita mengambil ilmu, dari siapa kita mengkaji. Ini ada, masih kesempatan besar. Dan masih bisa memperbaiki amalan kita, masih bisa bertaubat, masih bisa meluruskan yang bengkok, masih bisa menghapus yang salah. Walhamdulillah, Allah Ghafurur Rahim. Tetapi kalau sudah tertutup pintu taubat dengan terbitnya matahari dari barat, dari tempat terbenamnya, atau kiamatnya masing-masing individu, yaitu berakhirnya kesempatan dengan ghor-ghora, dengan nyawa di kerongkongan, berarti ada batas secara umum dan ada batas masing-masing individu. Batas akhir taubat bagi seluruh manusia adalah terbitnya matahari dari barat. Sedangkan batas masing-masing individu, malam yughargir malam yugharghir, selama nyawa tidak dikerongkongan. Kalau sudah dikerongkongan kemudian menyatakan inni tubtul an, terlambat. Amantu bi rabbi Musa wa Harun, terlambat. Kata Allah, al an waqad asaita qablu, apakah hari ini, apakah sekarang setelah engkau mengingkarinya, menentangnya? Tidak bisa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Penyesalan-penyesalan ini Allah gambarkan di dalam Al-Quran sebelum terjadinya, itu rahmat dari Allah kepada kita. Agar kita tahu, kalau kita enggak berhati-hati di dunia, kita akan menyesal yaumul qiyamah. Sebagaimana dalam ayat ini juga Allah gambarkan penyesalannya, hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Atau ayat yang semakna dengan ayat kita ini, yaitu ketika datang kepada kami nanti waktunya yaumul hisab, qala, tiba-tiba dia berkata, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Duhai kiranya antara aku dengan kamu ini ada jarak sejauh dua timur. Maksudnya timur dan barat. Tidak ada tempat yang terjauh seperti jauhnya antara timur dengan barat. Itu terjauh. Jarak yang paling jauh adalah timur dan barat. Tetapi dalam bahasa Arab tidak mengapa untuk taglib menyebutkan kedua-duanya masyriq. Masyriqaini. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Sedangkan dalam ayat kita disebutkan dengan kalimat tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ini juga penyesalan. Semakna dengan yang tadi, persis. Salah seorang mereka akan menyesal dan berharap kalau-kalau tidak pernah terjadi hisab. Berharap kalau-kalau akan bertambah panjang waktu antara dia dengan hitungan hisab. Mana mungkin? Tidak mungkin. Kamu sudah sampai pada waktu perhitungan. Wallahu la tarku kulli shahwatin wa ladzatin wa in usira tarkuha 'ala an-nafsi fi hadhihi ad-dar aysar min mu'anati tilka ash-shada'id wahtimal tilkal fadha'ih. Sungguh demi Allah, engkau meninggalkan syahwatnya sekarang, menahan hawa nafsu sekarang, walaupun berat usira tarkuha, walaupun susah di atas jiwa atau dalam jiwa, sulit kamu paksakan dirimu walaupun berat, itu sungguh demi Allah lebih ringan daripada engkau menghadapi syada'id, menghadapi kedahsyatan-kedahsyatan nanti yaumul qiyamah, mendapati rasa takut yang sangat dahsyat nanti yaumul qiyamah ketika melihat hitunganmu, ketika melihat amalan-amalanmu hadir di hadapanmu dalam keadaan tidak tertinggal sebiji darah pun, semuanya tercatat. Daripada ihtimal kullul fadha'ih, daripada kita harus memikul segala beban yang berat yang merendahkan kita, memalukan kita nanti yaumul qiyamah. Walakinal abdu min dulmihi wa jahlihi la yanzur. Tapi sayang, para hamba ini karena zalimnya, karena jahilnya, karena bodohnya tidak mau menghitung. Saya meninggalkan syahwat berat, susah. Tapi bandingkan dengan susahnya kamu ketika melihat amalanmu ada di hadapanmu yaumul qiyamah. Ketika kamu melihat catatan dosamu yaumul qiyamah. Ketika dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibukakan catatan-catatanmu dari kirimu atau dari belakang punggungmu. Bandingkan dahsyatnya hari itu dengan beratnya engkau meninggalkan syahwatmu hari ini. Ringan sekali. Ringan. Kalau dibandingkan dengan yang itu. Karena namanya berat atau tidak berat itu nisbiyun, relatif. Tergantung pembandingnya. Alaysa kadzalik? Namanya nisbi ay binisbati syai, dibandingkan dengan sesuatu. Maka dia dikatakan berat kalau pembandingnya adalah kebebasan. Kalau bebas itu enak. Kalau harus menahan hawa nafsu, berat. Jangan bandingkan dengan kebebasan. Bandingkan dengan akibatnya nanti. Mereka yang hidup bebas tanpa aturan, yaumul qiyamah akan menghadapi kedahsyatan-kedahsyatan yang mengerikan. Yang kalau engkau tinggalkan syahwatmu karena Allah, tinggalkan yang haram karena Allah, engkau akan terhindar dari kedahsyatan-kedahsyatan tadi. Bandingkan beratnya meninggalkan yang haram dengan beratnya kamu menghadapi hisab yaumul qiyamah. Itu. Adapun hamba yang bisa menghitung dengan imannya akan bisa dengan jelas seperti matahari. Jelas ini lebih ringan dibandingkan dengan dahsyatnya yaumul hisab. Tetapi memang manusia, wa hamalah al insan, wa kana al insan zaluman jahula. Manusia ini memang zaluman jahula. Hukum asalnya, tabiat dasarnya, manusia ini memang zaluman jahula, zalim dan bodoh. Tidak mau menghitung. Zalim, salah dalam berhitung. Jahul, bodoh. Zalim, tidak menempatkan pada tempatnya. Jahil, bodoh. Sehingga la yandur illal amrul hadir, tidak mau melihat kecuali apa yang ada di hadapannya. Yang sekarang saja, titik. Jangankan melihat nanti yaumul qiyamah apa akibatnya, lihat besok saja enggak. Alaysa kadzalik? Lihat mereka-mereka para pemuda-pemuda yang rusak perbuatannya, bejat akhlaknya, tenggelam dalam narkoba, tenggelam dalam perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan segala macam. Na'udzubillah. Saya tanya, berpikirkah masa depannya? Jangankan yaumul qiyamah, masa depannya dia tidak pikirkan sama sekali. Kalau kamu nanti sudah berumur, sudah enggak ganteng lagi, sudah enggak cantik lagi, siapa yang mau denganmu? Ketika kamu muda, pergaulan bebas, na'udzubillah, banyak yang suka denganmu. Nanti kalau matamu sudah turun ke pipimu, kalau bibirmu sudah berkerut, rambutmu sudah beruban, siapa yang mau dengan kamu? Dicampakkan, dibuang. Belum lagi penyakit. Penyakit yang kotor, busuk, AIDS, spilis dan sebagainya. Macam-macam. Ini saja mereka tidak berpikir. Muluman jahula. Siapa yang dirusak? Dirinya sendiri. Siapa yang rugi? Dirinya sendiri. Siapa yang sakit? Dirinya sendiri. Siapa yang seperti tengkorak hidup? Dirinya sendiri. Pernah lihat bagaimana morfinis ketika mati? Kayak cerangkong. Habis badannya, tinggal tulang berbalut kulit saja, dalam keadaan tetap minta. Tetap minta narkoba. Menjerit-jerit minta. Mati di selokan. Mati di pinggir jalan. Mati dalam keadaan terhina. Dan ini bukan cerita dongeng. Saya pernah melihat orang di dalam selokan di pagi hari. Kenapa? Habis mabuk-mabukan, berantem. Tahu-tahu sudah ada di selokan pagi harinya. Ikhwan fil din, a'azakumullah, zaluman jahula. Kana al-insan zaluman jahula. Memang manusia itu bodoh dan jahul, tidak menghitung, tidak berhitung, tidak memikirkan masa yang akan datang, bahkan yang lebih penting tidak mereka pikirkan, yaitu yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul jaza. Apakah kehidupan hanya kehidupan dunia? Ada kehidupan lain yang lebih kekal, yaitu yaumul qiyamah. kamu, kita ini sekarang di dunia itu bukan kehidupan pertama. Kalian dan kita pernah di kehidupan sebelumnya. Pernah ingat? Tidak. Bagaimana ketika engkau di dalam perut ibumu? Hidup atau mati? Hidup. Ada badannya, ada nyawanya, ada rohnya. Hidup. Berarti itu kehidupan. Naam, kehidupan. Toh sangat berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Dan setelah kehidupan dunia, ada kehidupan lain lagi yang lebih sempurna. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada kehidupan, ada jasad, ada ruh di dalam janin. Ada jasad, ada ruh di dalam dunia. Ada jasad, ada ruh di alam kubur, alam barzah. Dan ada jasad, ada ruh di yaumul qiyamah. Mana yang paling sempurna? Pertemuan ruh dengan jasad. Pertemuan ruh dengan jasad di perut ibumu terbatas. Serba terbatas. Dunianya hanya seperut ibumu saja. Kemampuannya hanya bergerak begini dan begitu saja. Tidak lebih. Belum melihat apapun, belum ila akhir. Ternyata kehidupan dunia lebih sempurna. Sebentar. Ada kehidupan yang lebih sempurna nanti yaumul qiyamah, yaitu kehidupan akhirat. Bertemunya ruh dengan jasad dengan sangat sempurna. Jasadnya tingginya 60 hasta seperti tingginya Nabi Adam alaihi salam. Kembali normal. Seperti asal muasalnya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dunia tidak mampu memandang wajah Allah. Di dalam jannah bisa memandang wajah Allah SWT. Di dunia terancam dengan berbagai macam rasa sakit dan kematian. Sedangkan di dalam jannah tidak ada rasa sakit dan tidak ada kematian. Baik, lebih sempurna. Kembali kepada ucapan Syekh. Maka pikirkanlah kehidupan yang lebih sempurna, lebih kekal abadi, yaitu yaumul qiyamah, yaumul jaza. Falaisa lahu aqlun kamilun yulhid bihi awaqibal umur. Adapun sebagian besar manusia, mereka tidak memiliki akal yang sempurna untuk memperhatikan akibat-akibat segala perkara. Fayaqdum ala ma yanfa'uhu ajilan fataqsu qulubuna. Ma yanfa'uhu ajilan wa ajila. Fayahjum an ma yadurruhu ajilan wa ajila. Tidak mau melihat akibat akhir dari segala perkara. Mestinya dia maju mencari apa yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Ajilan dunia. Ajilan maksud saya dengan ain. Itu yang disegerakan dunia. Ajilan dengan hamzah nanti yang ditunda yaumul qiyamah. Berarti kan dua-duanya, apa yang baik di dunia dan apa yang baik di akhirat, kerjakan. Sebaliknya apa yang menjadikan dia jelek, yahjum. Yahjum kebalikannya yakdum. Yakdum maju, yahjum mundur. Ihjam dengan iqdam. Iqdam maju, ihjam mundur. Kalau baik buat dunianya, baik buat dengan buat akhiratnya, maju. Kerjakan. Kalau jelek buat duniamu dan jelek buat akhiratmu, tinggalkan. Jauhi. Ini aqil. Ini berarti orang ini berakal. Tsumma 'ada ta'ala tahdhirana nafsahu ra'fatan bina. Kemudian Allah mengulangi lagi peringatannya. Memperingatkan manusia dengan dirinya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kalian dengan dirinya. Dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Li'alla yatulu 'alaina al-amad fataqsu qulubuna, agar jangan berpanjang waktu kemudian keras hati. Diingatkan, takutlah kepada Rabbmu, takutlah kepadaku, kata Allah. Aku peringatkan kalian dengan aku. Ini yuhadzirukumullah nafsahu. Allah peringatkan kalian dengan dirinya. Dan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Liyajma' lana baina at-targhibil mujib lir-raja' wal 'amal as-salih Watarhibil mujib lil khauf watarkid dunub. Agar terkumpul pada seorang hamba dua perkara. Pertama terhib, semangat yang mengharuskan seseorang untuk berharap kepada Allah dan beramal saleh. Yang kedua terhib, menakut-nakuti, agar tumbuh dalam hati seorang hamba rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dosa-dosa. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kalian dengan dirinya. Wallahu raufum bil ibad, dan ini karena Allah sangat penyayang. Rauf dari kata ra'fah, rahmah. Fa nas'aluhu an yamunna 'alaina bil hadar, maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita rasa takut kepadanya selalu dan terus menerus hingga kita tidak melakukan apapun yang membuat Allah murka atau yang membuat Allah marah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.